Pertanyaan ke-287. Hal tuqdha ar-rawatibu idza fata waqtuha? Seseorang bertanya kepada beliau, hal tuqdha ar-rawatib? Apakah sholat rawatib itu bisa diqadha idza fata waqtuha, apabila telah berlalu waktunya? Sholat rawatib yakni sholat-sholat sunnah yang mengiringi pelaksanaan sholat wajib, baik sebelum sholat wajib maupun setelahnya, istilahkan dengan sholat rawatib. Seorang mengatakan kepada beliau bahwa ketika terlewatkan dari pelaksanaan sholat-sholat rawatib, apakah boleh diqadha? Dalam arti boleh diganti pelaksanaannya pada waktu yang lain. Nah, ini yang akan beliau jawab. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa sholat rawatib meskipun hukumnya sunnah, namun sholat-sholat tersebut memiliki sekian banyak keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya, baik keutamaan yang sifatnya umum maupun keutamaan yang sifatnya khusus, yang spesifik. Keutamaan yang sifatnya umum, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, man sholla isnatai ashrata rak'atan fi yawmin wa laylatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata beliau, barang siapa mengerjakan sholat sunnah, yakni sholat sunnah rawatib, sebanyak 12 rakaat sehari semalam, kata beliau, maka pahalanya bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ya subhanallah, keutamaan yang sangat luar biasa, sebuah rumah di dalam surga. Padahal sebuah tempat cemeti, maudhi'u sautin, yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sebuah rumah, sebuah istana di dalam surga. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mampu menjaga pelaksanaan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa 12 rakaat yang dimaksud adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan keutamaannya secara spesifik terkait dengan beberapa sholat rawatib secara tertentu. Di antaranya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an sholla qabla al-'asri arba'an. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. didoakan rahmat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain beliau mengatakan, barang siapa salat arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'daha, barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, kata beliau, haramahullahu alaihi minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka darinya. Ya, ini sebuah keutamaan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksaan api neraka. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat rawatib. Sehingga meskipun sunnah, sekali lagi tidak semestinya seorang muslim menyia-nyiakan sholat rawatib. Selama mampu, tidak ada udzur yang syar'i, dan punya kesempatan untuk melakukannya, maka hendaknya berupaya untuk menjaganya. Jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan kasih sayangnya telah memberikan kesempatan kepada kita semua ketika terlewatkan dari pelaksanaan sholat rawatib dikarenakan uzur yang syar'i untuk mengqadha sholat tersebut, artinya mengganti pelaksanaannya pada waktu yang lain yang kemudian diistilahkan dengan qadha. Beliau jelaskan di sini, al jawab na'am, ar-rawatib idza dhahaba waqtuha nisyanan aw linawmin, kata beliau, ya, salat rawatib apabila telah berlalu waktunya, nisyanan aw linawmin, karena seseorang lupa atau tertidur sehingga belum sempat untuk melakukannya, atau mungkin karena keperluan lain yang lebih penting, yang lebih urgen. Maka kata beliau, fa innaha tuqdha, maka salat rawatib tersebut bisa diqadha, bisa diganti pada waktu yang lain. Li dukhuliha fi umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Beliau mengatakan, karena hal ini masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, man nama an salatin au nasiyaha, kata beliau, barang siapa tertidur dari sholatnya atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu ketika dia telah ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini an salatin dengan sebuah lafaz yang bentuknya nakirah. Sehingga ulama mengatakan dengan demikian salat ini meliputi salat wajib dan salat sunnah. Hukumnya berlaku untuk salat wajib dan salat sunnah. Ketika seseorang tertidur atau lupa kemudian tidak sempat melakukannya, maka boleh diqadha, boleh diganti kapanpun juga setelah dia ingat. Termasuk diantaranya apa yang sedang kita bahas saat ini, yaitu sholat rawatib. Kemudian dalil yang lain, kata beliau, wali hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shughila an raka'ataini ba'da solati zuhri. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersibukkan, yakni terlewatkan dari salat dua rakaat ba'da salati zuhri, setelah pelaksanaan salat zuhur. Wa qadhahuma ba'da salatil asr. Kemudian beliau mengqadha keduanya setelah sholat asar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu praktek yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau tersibukkan dengan suatu urusan, kemudian belum sempat mengerjakan sholat rawatib setelah zuhur, maka beliau mengqadhanya setelah sholat asar. Dan ini salah satu kaifiahnya. Ketika terlewatkan dari dua sholat tersebut, maka boleh diqadha setelah sholat asar, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang, boleh untuk mengqadhanya. Bahkan Nabi SAW yudawimu alaihima. Dalam berbagai riwayat disebutkan Nabi SAW senantiasa melakukannya. Sehingga dari sini para ulama berbeda pendapat tentang dua rakaat setelah sholat asar. Apa memang benar-benar disunahkan termasuk sholat rawatib? Karena secara kenyataan Nabi SAW selalu menjaga keduanya setelah sholat asar. Sementara di sisi lain ada beberapa hadis yang melarang untuk melakukan sholat sunnah setelah selesai sholat asar. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenaran, wallahu alam, adalah apa yang disebutkan oleh Lajnah Daimah, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dua rakaat setelah sholat asar yang dimaksud adalah sholat yang beliau qadha karena belum sempat untuk melakukannya. Kenapa terus-menerus dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, karena demikian keadaan Nabi alaihi wasallam. Ketika beliau sudah melakukan suatu amalan, maka beliau akan yudawim alaih, akan senantiasa melakukannya. Sehingga mereka mengatakan ini merupakan khususiyah bagi Nabi alaihi wasallam. Khusus berlaku bagi Nabi alaihi wasallam. Adapun umat beliau maka tidak boleh atau boleh disyariatkan untuk melakukannya, terus menerus melakukannya. Boleh ketika memang dia tertinggal dari sholat rawatib, kemudian diqadha setelah sholat asar. Ini pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Kemudian juga di antara dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man lam yusalli raka'atainil fajr," kata beliau, barang siapa tidak sempat mengerjakan sholat dua rakaat sebelum fajar, "falyusalliha ba'dama tadlu'u syams," maka hendaknya dia mengerjakan dua rakaat itu setelah terbitnya matahari. Ini juga salah satu dalil qauli. Nabi SAW tidak hanya sekedar mempraktekannya secara langsung, tapi beliau juga menganjurkannya dengan lisan kepada para sahabat. Barang siapa tidak sempat melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh, yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi alaihi wasallam selalu menjaga keduanya, hadaran wa safaran, baik ketika beliau sedang mukim atau sedang safar, terus dijaga dua salat ini, dua rakaat ini. Nah, ketika terlewatkan, beliau menganjurkan supaya mengqadhanya ketika matahari telah terbit. Ini salah satu kaifiah mengqadha salat sunnah fajar ketika terlewatkan. Boleh juga diqadha langsung setelah pelaksanaan sholat subuh berdasarkan takrir dari Nabi alaihi salatu wasallam, persetujuan beliau ketika ada sebagian sahabat yang setelah pelaksanaan sholat subuh langsung berdiri kemudian mengqadha kedua rakaat ini. Nabi alaihi salatu wasallam melihatnya dan beliau membiarkan. Mana di antara keduanya yang lebih afdal, yang lebih utama? Kata ulama, lebih afdal kaifiyah yang pertama, diqadha setelah terbitnya matahari. Kenapa? Karena Nabi alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz perintah fal yusallihima. Sementara kalau kaifiyah yang kedua tadi sekedar takrir persetujuan dari Nabi alaihi wasallam. Sehingga kata ulama lebih afdal kaifiyah yang kedua, diqadha setelah terbitnya matahari. Kemudian dia mengatakan, amma idza tarakaha amdan. Adapun jika seseorang meninggalkan sholat rawatib dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, bukan pula karena hajat yang lebih penting, tapi memang benar-benar sengaja ditinggalkan. Hatta fata waqtuha, sampai berlalu waktunya. Fa innahu la yaqdhiha, maka dia tidak bisa mengqadhanya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka dia tidak bisa mengqadhanya. Kesempatannya sudah hilang. Kenapa? Dia jelaskan alasannya, li'anna rawatiba ibadatun mu'akkotah. Kata beliau, karena sholat sunnah rawatib itu ibadatun mu'akkotah, adalah ibadah yang ada ketentuan waktunya, ada batasan waktunya, telah ditentukan dalam Islam bagaimana waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Disilahkan oleh para ulama termasuk ibadah mu'akkotah. Wal ibadatul mu'akkotah idza ta'ammadal insanu ikhrajaha an waqtiha. Dan ibadah yang ada ketentuan waktunya, jika seseorang sengaja mengeluarkan ibadah-ibadah itu dari waktunya, yakni melaksanakan ibadah-ibadah tadi di luar waktunya, lam tuqbal minhu, maka ibadah-ibadah itu tidak akan diterima darinya. Bahkan kata sebagian ulama, meskipun dia mengqadha sebanyak 100 kali, ratusan kali dia qadha, tetap tidak akan diterima. Karena termasuk ibadah mu'akkotah, yang ada ketentuan atau batasan waktunya. Demikian halnya sholat duha juga seperti itu. Sholat duha termasuk ibadah mu'akkotah. Ketika sengaja ditinggalkan, terlewatkan darinya, maka tidak bisa lagi diqadha. Mulai dari terbitnya matahari, tulu'u syams, kemudian ditunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu awal waktu sholat duha. Sampai kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum zawal. Ini batasan akhir waktu sholat duha. Setelah zawal, maka tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya. Baik. Kemudian di antara masail yang perlu kita ketahui terkait dengan pembahasan ini, yaitu tentang kaifiahnya. Ketika misalnya seseorang terlewatkan dari sholat rawatib sebelum duhur, kemudian dia hendak mengqadha setelah duhur, mana yang lebih dilakukan, yang lebih diutamakan, sholat ba'diyahnya dulu atau qadha-nya dulu? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lebih didahulukan ba'diyahnya dulu. Sholat dua rakaat dulu, ba'da zuhur, nah kemudian baru salahnya diqadha salat tadi. Dilakukan secara tertib. Meskipun kalau seandainya dibalik tidak mengapa, karena ada kelonggaran dalam permasalahan ini. Al-amru fihi wus'un. Ada kelonggaran dalam permasalahan ini. Tapi lebih afdal kata beliau didahulukan ba'diyahnya dulu. Baru kemudian setelahnya mengqadha. Boleh pula diqadha sampai udurnya hilang. Boleh diqadha sampai udurnya hilang meskipun telah masuk sholat asar, telah tiba waktu sholat asar. Dan ini yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, sehingga tidak harus selepas pelaksanaan sholat duhur sampai udurnya hilang, sampai dia punya kesempatan untuk mengkompoknya, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang setelah sholat asar.